dan buat Papa Hajar bareng Ibu Hajar. Bismillah. Dodo, Pak Haji Dodo. Bapak Herbo. You're my. bikis buat aja. Yeah. Lahir tanpa nyesui lesu dan merawat Thank you. berusaha. Allah mencintai umatnya membangun, Allah membenci umat yang membuat dosa. Kita syukuri rahmat Ilahi dengan bersatu membangun RI. Kembali para DJ Nada Game Studio. Untuk para pecandu musik kesidang GIHK. Merdeka berarti harus membangun, bukan untuk pribadi atau golongan. Makmur untuk semua, adil untuk semua, hukum pun berlaku untuk semua. Merdeka bukannya bebas tanpa hukum. Merdeka berarti bersatu membangun. Allah mencintai umat yang membangun, Allah membenci umat yang membuat dosa. Allah mencintai umat yang membangun, Allah membenci umat yang membuat dosa. Kita syukuri Di antos, di antos pengajar. Putus cinta, ku bersedih karena Belailah, jangan biarkan kami masalah. Namun kami tak pernah mendapatkan kasih sayang. Oh, oh, oh. Ibuku pengusaha, ayah seorang sarjana. Ibuku pengusaha, ayah seorang sarjana. Hidup Suhut, bos Suhut yang punya Robi. Yeah. kasih buat Ak Sulut. Iya. Terima kasih selalu buat Ak Sulut. Buat siapa Kekok? Yang punya lagu. Ditunggu bonusnya ya. Ak Sulut. Pilih badai gitu mangga. Di atas. Atau meser bensin ke Sampora. Si. Berbagai macam alat kecantikan. wapot, di atas dia nyanyi di wapot.